Bos Bogor nih, Bos Bogor nih. Bos apa? Bos Bogor belum dapat. Bos Bogor, burung nih kesono. Bos Bekasi, Bos Bekasi. Papai kembar. Waktu.